khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Ya lihafidin azaniyallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan disusun oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram. Masih dalam babul miyah, bab yang membicarakan tentang masalah air, di hadis yang ke-12. Beliau mengatakan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan ja'a Arabiyun, datang seorang Arab Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid, maka dia pun kencing di pojoknya masjid, di ujungnya masjid, di dalam masjid. Fazajarahun nas, manusia para sahabat pun membentaknya, melarangnya. Fanahahumun nabiyyu, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah melarang mereka. Orang-orang yang melarang orang Arab Badui kencing itu malah dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha bawlahu, tatkala orang Arab Badui tadi telah menyelesaikan kencingnya, amaran nabiyyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambilkan bidhanubin min ma, air satu timba. Fa'ughriqa 'alaih, lalu diguyurkan ke tanah yang dikencingi tersebut. Muttafaqun 'alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari jalur Anas ibn Malik Al-Ansari Al-Khazraji, seorang sahabat Ansar dari kabilah Khazraj. Beliau adalah termasuk di antara orang-orang dekatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, tatkala itu Anas masih berumur 10 tahun. Awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Anas itu masih berumur 10 tahun. Beliau sudah ditinggal wafat oleh bapaknya, Malik. Tinggal ibunya, Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim, karena beliau sudah masuk Islam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka beliau langsung ingin berkhidmat, ingin untuk mengabdi kepada Rasulullah dengan menyerahkan Anas sebagai pembantunya. Diterima oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya selama Rasulullah di kota Madinah, Anas adalah menjadi pelayan dan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menjadi orang dekatnya Rasulullah selama 10 tahun. Karena hidup jadi sering bersama beliau melayani kebutuhan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan keberkahan untuk Anas. Beliau mengatakan Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljannah. Ya Allah, masukkan Anas ini ya Allah, jadikan Anas ini orang yang banyak hartanya, banyak anaknya, dan masukkan dia ke dalam surga. Itu dalam sebuah riwayat yang lain mirip-mirip doanya. Rasulullah SAW berdoa dengan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, karena Rasulullah mendoakan saya anaknya banyak, maka saya memiliki anak banyak. Beliau mengatakan anak saya anakku sendiri, bukan putu. Ini anakku sendiri, bukan cucu saya. Itu 125. Anakku dalam Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, kata Anas, fara'aitu tsnatain, setelah Rasulullah mendoakan kepadaku, ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, masukkan dia ke dalam surga. Kata Anas dalam Imam Bukhari. Jadi beliau mengatakan fara'aitu tsnatain, saya sudah melihat bukti yang dua, yang pertama yaitu hartanya banyak, anaknya banyak. Wa ana arju tsalitsah, saya mengharap saya pun akan mendapatkan yang ketiga, yaitu masuk ke dalam surga. Yani anakku, anakku sendiri, bukan cucuku, itu 125. 125. Piye carane? Yempo. Ya pokoknya anaknya 100 lawe. Yani anaknya 125. Wa inna ardi latuthmiru fissanati marratain. Dan kebunku itu setahun bisa panen 2 kali, dan itu enggak lumrah. Karena kebun di zaman itu kan enggak kayak padi, enggak kayak jagung. Jadi kebun di zaman itu, orang kota Madinah itu enggak tanam gandum, enggak tanam syair. Gandum dan syair zaman itu adanya di negeri Syam. Kota Madinah itu tanamnya kurma, ada anggur 1-2. Tapi kalau dimaksud dengan kebun sawah, yang dimaksudkan itu adalah kurma. Dan enggak ada ceritanya kurma itu setahun panen 2 kali. Rata-rata buah itu kan musim itu setahun sekali. Tapi kata Anas, kebunku itu berbuah setahun 2 kali. Berkat keberkahan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, itu Anas bin Malik, dan beliau termasuk di antara salah satu sahabat yang banyak menimba ilmu dari Rasulullah dan meriwayatkan hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau masuk dalam 7 besar sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000 hadis dari beliau alaihi salatu wasallam. Hadis ini tidak perlu untuk kita bicarakan kesahihannya, karena hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi rentetan peristiwa lengkapnya adalah datang seorang Arabi. Apa itu Arabi? Orang yang di negeri Arab itu, para ikhwah, ada 2 istilah. Ada Arabi, ada Arabi. Dan kayaknya ini sudah sering anak ulang-ulang. Jadi ada Arabi, ada Arabi. Arabi itu orang yang menetap di sebuah tempat, baik itu di kota maupun desa. Orang itu punya rumah, punya rumah, punya daerah, punya tempat tinggal, punya ya tempat tinggal yang menetap. Itu namanya Arabi. Baik itu tinggal di kota maupun tinggal di desa maupun tinggal di pedalaman, yang penting dia itu menetap di sebuah tempat, maka namanya Arabi. Karena mereka itu tinggal di sebuah tempat yang enggak gonta-ganti komunitas, tetapnya di situ, pekerjaan di situ, hidupnya di situ. Mereka rata-rata lebih sopan, lebih santun, lebih beradab, lebih berilmu. Kenapa? Ya karena mereka tetapnya di sebuah tempat. Yang kedua, orang-orang yang disebut dengan Arabi itu orang-orang yang tidak punya tempat menetap yang jelas. Mereka kemana-mana tinggal di kemah-kemah. Pekerjaan mereka itu rata-rata ternak sama berburu. Ternak itu dibawa kemana-mana. Jadi kalau di sini sudah airnya habis, rumputnya habis, akhirnya ternak itu digiring, kemah-kemahnya dibongkari, diboyong. Jalan gitu sampai nanti ketemu tempat rumput, tempat air. Kalau di situ sudah ada kabilah lain, perang. Perang bisik, ngono. Sampai siapa yang menang menempati di situ. Jadi mereka tatkala datang menempati, masang kemah. Kemahnya standar, yang paling gede itu kemah ketua kabilah. Hidup mereka dengan melepaskan binatang-binatang itu untuk merumput, untuk mereka ambil air susunya. Hidupnya tiap hari makannya berburu. Berburu binatang, gak makan nasi. Ustaz, orang Arab kan gak makan nasi zaman bian. Saya ikir itu ya nasi. Jadi orang Arab zaman dulu itu gak doyan nasi. Mereka itu makannya ya korma, ya daging, berhasil buruan itu. Lah, masyarakat yang semacam itu, hidup mereka itu gak kenal WC. Bagaimana kenal WC, orang rumah aja gak punya. Hidupnya itu dikemah-kemah. Lah kalau BAB ya keluar gitu aja, cari tempat yang menyepi, duduk. Ini BAB kemudian dicawii sama batu, yang hasilnya itu kok hasilnya. Jadi BAB-nya itu ditumpuki sama pasir, sudah selesai pulang. Ini ya, sudah selesai ya. Mandi, ya jarang mandi. Saat nemu-nemunya air, kehidupan masyarakat semacam itu. Ya, tapi mereka itu ya jarang-jarang ke kota, jarang-jarang ke kampung. Untuk apa? Untuk jual hasil yang mereka miliki. Entah hasilnya itu adalah air susu kambingnya, air susu ontanya, atau yang dihasilkan itu adalah binatang buruan. Dia berangkat ke kota untuk menjual, nanti beli pakaian, ya beli apalah gitu yang memang diperlukan untuk kehidupan mereka. Sehingga mereka itu terkenal dengan masyarakat yang gak kenal sopan santun, gak kenal adab. Yos gambaran kita yo koyo-koyo suku Asmat ngono lho. Ini yo semunku arang-arang kan ning kota, tapi yo sampe di kota pun yo yo ora kenal sopan santun, ora kenal adab ning orang-orang Arabi. Itu namanya orang-orang Arabi. Entah terjemahnya apa, biasanya disamakan dengan orang Arab gunung. Atau terjemahnya biasanya itu orang Arab Badui. Dua-duanya itu aneh, gak serak dengan terjemahan itu. Kenapa? Karena orang Arab gunung, gak selamanya mereka tinggal gunung. Yo kadang-kadang di gunung, kadang-kadang di lembah, kadang-kadang di padang pasir. Mereka dinamakan dengan orang Arab Badui juga enggak? Karena istilah Badui di negeri kita itu adalah orang yang tinggal di pedalaman gitu. Kampung Badui kan itu lah, di pedalaman. Tapi mereka menetap. Pokoknya kalau menetap itu namanya Arab. Tapi kalau yang pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti kondisi kambing, kondisi rumput, itu namanya Arabi. Ya wong sing ya apalah, istilah nomaden itu pun sekarang pegawai negeri sipil itu bisa jadi nomaden. Curahin ini pindah rono, jadi sudah rono, itu jadi nomaden. Gak jelas juga istilahnya yang pas opo. Terus pokoknya gitulah istilahnya itu ya. Jadi akhirnya masyarakat itu terkenal jauh dari ilmu, terkenal masyarakatnya kasar, terkenal kurang adab, terkenal gak duwe sopan santun, gak duwe isin dan macam-macam masyarakat Arabi. Lah, itu perlu difahami ini untuk menggambarkan kok ono wong pipis ning ngene masjid to ngono ya. Ya karena nanti ceritanya itu kan pipis di dalam masjid. Untuk memahami kondisi. Tapi fulan ini Arabi, ini muslim. Beliau itu sudah mendengar kenabian, berita tentang kenabian dan beriman. Tapi setelah beriman pada Rasulullah ya sudah pulang lagi di kampungnya. Ya gak tahu taklim, ya gak tahu ngaji. Ya gimana mau taklim? Mau rumahnya kadang-kadang jauh dari kota, jadi jauh dari kota Madinah. Perhatikan azani Allah yakum. Lah orang Arabi tadi, orang Arab yang diistilahkan oleh banyak kalangan dengan Arab gunung atau Arab Badui, orang Arabi tadi itu suatu ketika sowan ke Madinah. Jadi ingin ke Madinah, ingin ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu beliau masuk ke kota Madinah, dia itu tahu kalau Rasulullah itu adanya di masjid. Akhirnya langsung mendatangi masjid. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di masjid bersama para sahabatnya. Pada waktu beliau masuk ke dalam masjid, orang Arab ini masuk ke dalam masjid, kebelet tipis. Zaman itu Masjid Nabawi belum ada. Jadi WC belum ada, kamar mandi. Zaman itu, makanya lihat, perhatikan semua hadis yang berbicara tentang masalah wudu, itu enggak ada wudu di masjid. Kenapa? Ya zaman itu enggak mungkin bisa wudu di masjid. Yang namanya wudu itu di rumah. Zaman itu Masjid Nabawi itu belum ada WC, belum ada kamar mandi, belum ada tempat wudu. Ini belum ada tempat wudu. Pada waktu orang Arab Badui tadi masuk ke dalam masjid ingin ketemu dengan Rasulullah, tapi kok kebelet pipis, tolah-toleh. Ya, adat kebiasaan dia kalau di kampung, kalau di daerahnya, kalau kebelet pipis kemana? Tolah-toleh, dolek tempat sing sepi, mojok pipis sudah selesai. Itu adat di kampung dia. Adat itulah yang dipikirkan oleh orang Arab Badui tadi tatkala di kota Madinah. Begitu kebelet pipis ya sudah tolah-toleh di masjid bagian depan banyak orang. Yang di pojok belakang sepi, mojok ke belakang pipis. Mojok ke belakang pipis tanpa merasa salah, tanpa merasa dosa, tanpa merasa terlarang. Lah wong biasanya begitu kok. Ya wis koyo sapa? Ini. Koyo sapa? Koyo caci cilik ngono lho. Caci cilik yang kudu ngerti adab sopan santun, kebelet pipis kan turu sembarang tempat. Oke kebelet sepuluh. Yo kadang-kadang koyo sebagian orang sing ini kebelet pipis langsung minggir, ngono langsung pipis pinggir dalan ngono, enggak ngerti. Kadang-kadang kan semacam itu. Lah, tanpa orang Arab Badui ini enggak merasa ingin berbuat maksiat. Tidak ada secuil setitik pun dalam hatinya ingin mengotori kehormatan masjid. Yang terpikir dalam pikirannya kebelet pipis. Ini biasanya kalau dia di kampung pada waktu kebelet pipis itu ya toleh-toleh. Ini di mana ada tempat yang sepi di sini pas gerombolan orang gitu yang ngobrol-ngobrol itu kebelet pipis, pinggir mojok sana di kono-kono wong pipis sudah turu gitu. Berpipis sudah selesai balik lagi. Itu kebiasaan dia di kampung. Ini, jangankan pipis, mumpi abe ini kono tempat kok. Jenengan kalau yang pernah jadi orang sawah, orang Tegalan kan juga gitu toh. Saya itu kalau sekarang di Tegal, arang-arang mulih ke rumah bapak itu, bapak di mana mak? Di sawah, yuk, tak susul ke sawah. Lalu ke sawah kebelet tipis, di mana? Yuk, kau yang menunggu. Jadi susul sawah, ini susul ke Tegal, ini ke ladang itu, kebelet tipis. Apa yang anak lakukan? Yuk mojok, ini cari tempat yang sepi, terlindung, tipis di situ, wis, gitu, istinja. Itu gambaran orang Arab Badui. Sehingga tatkala dia itu di depan banyak orang, Rasulullah dan para sahabatnya, di belakang, bagian belakang masjid itu, yani sepi. Jadi kan kalau tanya, memang Masjid Nabawi di zaman Rasulullah itu sebesar apa? Antum kalau ke Madinah, lihat tiang-tiang Masjid Nabawi. Tapi yang dilihat jangan bagian bawah, yang dilihat ukiran bagian paling atas. Ukiran bagian paling atas itu ada perbedaan antara beberapa tiang. Itu adalah tiang tembok Masjid Nabawi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cari tiang yang di pojok kubur. Nah, itu cari tiang yang mirip dengan itu, itulah batas Masjid Nabawi di zaman Rasulullah. Ini lumayan luas. Ini lumayan luas untuk ukuran zaman itu. Jadi kira-kira yo kalau segini kurang ombo jauh. Ini di depan itu banyak orang, beliau mojok ke belakang pipis. Begitu orang pipis dalam masjid, para sahabat itu langsung spontan berdiri mau ini mukul. Ini kan spontan toh, ada orang pipis di masjid kan spontan berdiri mau mukul. Pada waktu mereka itu berdiri, orang Arab Badui itu mengkeret takut, Arab itu pukul wong akeh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan dia. Biarkan sampai selesai pipis. Biarkan dia. Merasa ditolong oleh Rasulullah, Arab itu dikepruki wong akeh gak sida. Merasa ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibela oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui itu meneruskan pipisnya. Selesai kencing, maka Rasulullah mengatakan, Ambilkan air satu timba. Ini. Setelah diambilkan air satu timba, maka Rasulullah mengatakan, guyur pipisnya pakai air. Jadi guyur air pipisnya itu pakai air satu timba. Ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengomentari perbuatan para sahabat yang memukul tadi. Rasulullah SAW innama bersabda, innama bu'ithtum muyassirin walam tuba'asu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memudahkan urusan orang, jangan menyusahkan urusan orang. Wis pipis Arab di masjid gitu ya, Arab dikeprui karo orang banyak, dibela oleh Rasulullah, ditolong oleh Rasulullah, malah gak dimarahi. Yang dimarahi malah ini para sahabat yang akan mukul mereka. Orang Arab Badui itu senang banget gitu ya, merasa bangga, merasa senang. Sampai beliau itu mengatakan, berdoa untuk kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merasa ditolong, merasa dibela. Ini beliau itu mengatakan, Allahumma irhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad, kau usah yang lain. Wong yang lain arep mukul kok. Ya Allah, irhamni rahmati aku wa Muhammad dan rahmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wala tarham ma'ana ahada. Jangan rahmati yang lain. Jangan rahmati. Dasar orang Arab Badui. Ini. Jangan rahmati yang lainnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang doa salah, ditegur oleh beliau. Ya Arabi, laqad hajjartal wasi'. Wahai orang Arab Badui, kamu telah menyempitkan sesuatu yang sangat luas. Rahmat Allah itu luas, ojo kanggo sampean karo aku to. Semua orang berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita lengkap dari kasus yang ada dalam hadis kita. Cerita lengkap yang ada dalam hadis kita. Taibar ya fitan azanillahu yakum. Hadis ini pertama menunjukkan kepada kita makna Arabi. Gitu ya. Yang terjemahannya itu adalah Arab gunung, Arab Badui. Kedua terjemahan itu ana enggak sampai sekarang juga belum nemu terjemahan yang pas. Tapi maknanya kayak tadi yang ana sebutkan. Ini maknanya semacam tadi yang saya sebutkan. Arabi itu bukan orang yang tinggal di gunung. Ini dan bukan orang yang tinggal di pedalaman, tapi orang yang hidupnya semacam yang saya sebutkan tadi. Baik. Yang kedua, Sering juga anak ulang-ulang faedah ini, wajibnya memahami hadis dengan konteks lapangan di zaman itu. Ini wajibnya memahami hadis dengan kondisi lapangan yang ada di zaman itu, sehingga jenengan gak usah mengatakan kepi gitu. Sahabati Rasulullah pipis di masjid, aku saya kita pipis di masjid biru sahabat. Jangan. Ini karena ini kondisi lapangannya berbeda dengan kondisi lapangan pada zaman sekarang. Faedah berikutnya para ikhwatin azani Allah wa yakum, A'rabi ini seorang sahabat. Orang Arab Badui ini juga seorang sahabat. Kenapa? Ini pengertian sahabat itu kan man laqiya Rasulullah mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah meskipun cuma sekali, walau lahdhah, meskipun cuma sebentar banget. Orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah meskipun sebentar dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meninggal dunia dalam kondisi mukmin, maka dia sahabat meskipun ketemunya cuma sebentar. Ini cuma sebentar. Dan sahabat itu berlevel, ada sahabat itu yang dekat sekali kayak Abu Bakar dan Umar. Ada di bawahnya. Ada sahabat itu yang kenal ketemu sama Rasulullah itu cuma sekali dua kali, ya kayak sahabat ini. Orang Arab Badui ini. Wallahu a'lam. Faedah berikutnya ya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa air kencing manusia itu najis. Ya, air kencing manusia itu najis dan itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah itu. Air kencing manusia itu najis. Faedah berikutnya, apabila tanah itu terkena air kencing, terkena benda najis yang berupa cairan, maka cara membersihkannya tidak harus dicangkuli terus dipindah, tapi cukup diguyur pakai air. Ini, jadi kalau ada tanah kita kena pipis gitu ya, maka itu nggak harus dicangkul jadi buang, cukup diguyur pakai air. Ini berlaku kalau tanah itu bisa meresap padanya air. Iso apa bahasanya? Yani tanah air itu bisa meresap. Karena air kencing yang ada di atas begitu diguyur dengan air, maka air kencing itu akan meresap bersama air sehingga yang bagian atas menjadi suci. Jadi kalau ada tanah terkena air kencing, maka cukup disiram pakai air sehingga air itu meresap. Patokannya sudah dianggap suci itu adalah kalau zat najis yang tadi ada di permukaan tanah hilang. Apa itu zat najis? Bau, rasa, warna, itu zat najis. Jadi tadi tanah yang di atas itu bau ini pesing, warnanya kuning, rasanya orang ngerti. Begitu diguyur, warna kuningnya hilang. Jadi baunya hilang, rasanya yuk gak usah diicipi. Hilang juga, maka berarti tanah itu telah suci, meskipun masih basah. Bagaimana kalau tanah itu keras, porselen, keramik, terus apa nih? Ya apalah gitu ya. Yang kalau disiram itu gak meresap. Kalau memang tanah itu keras, disiram itu gak meresap, maka menggunakan semua kaidah menghilangkan benda najis. Dan apa itu kaidah menghilangkan benda najis? Yani kaidah menghilangkan benda najis itu adalah dicuci sampai zat najisnya hilang. Bagaimana cara nyucinya? Ya sembarang. Pokoknya zat najisnya itu hilang. Contoh, kalau ada anak pipis di porselen, di keramik gitu ya. Air itu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk ngambil air satu gayung, satu timba, itu diguyur tambah merembet kemana-mana gak seneresep. Apa yang kita lakukan? Ambil pel kering. Kita ambil pel kering, air itu semua, kencing itu semua sudah meresap ke dalam kain itu dicuci atau dicuci. Lah, dalam kondisi air itu sekarang kain itu suci, basah, itu yang dipakai untuk ngelap, untuk ngepel apa tadi? Yani bekas pipis tadi, patokan hilangnya najis gimana? Sudah tidak bau, sudah tidak bekas warna, sudah tidak bekas rasa. Dan itu pokoknya diprediksi, you know, gak usah dicium, you know, gak usah di ini dilihatin, gitu. Yang paling susah kan dijilat. You know. Saya rasakan cingopora. You know. Pokoknya, wis baunya hilang ya sudah. Dianggap yang lainnya hilang. Jadi kalau tanah itu tanah yang meresap padanya air, berlaku hadis ini. Tapi kalau tidak, berlaku semua hadis yang berkaitan dengan cara membersihkan benda najis, yaitu zat najisnya hilang. Zat najisnya hilang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau tanah tersebut terkena najis yang cair. Pertanyaan berikutnya adalah, faedah berikutnya, bagaimana kalau terkena najis yang padat? Contoh, ya gampangan anak nyeni BAB sembarangan. Anak-anak umur 2 tahun itu, umur-umur setahun itu kan kadang-kadang BAB sembarangan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Benda padat itu jenengan guyur air satu tong sekalipun, ya tetap aja di situ. Airnya resep tapi wujudnya ya tetap aja di situ, merongkol-merongkol. Ini. Maka yang dilakukan adalah buang zat najisnya. Buang zat najisnya sampai zat najisnya enggak ada. Tapi kan saya menimbulkan bau, saya menimbulkan bekas. Itu yang kemudian diguyur. Kalau airnya, kalau tanah itu tanah yang meresap. Tapi kalau itu adalah di tempat di keramik yang tidak meresap, maka caranya kayak tadi persis, yaitu dicuci sampai hilang apa? Dicuci sampai hilang zat najis. Bekas najisnya hilang total, sudah tidak menimbulkan bau, sudah tidak menimbulkan menghilang apa itu membekaskan efek warna dan yang lainnya. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fikih dari hadis yang berbarokah ini. Jadi fikih dari hadis yang mulia ini. Tinggal satu masalah yang berkaitan dengan bab ini, yaitu kalau ada anak kencing, ada najis, benda najis yang berubah cairan, itu terkena tanah. Tapi kemudian dibiarin aja sama yang punya tanah, juga diguyur, juga diapa-apain, kena angin, kena matahari, kena angin, kena matahari, lama-lama kering, lama-lama hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Itu menjadi suci ataukah tetap najis? Para ulama kita berselisih. Sebagian ulama mengatakan itu tetap najis. Itu tetap najis dan itu mazhab jumhur. Kenapa? Ya karena tidak dilakukan proses apapun. Dia itu mengering-ering dengan sendirinya, yakni terkena sapuan angin, yakni kena panas matahari, maka berarti najis itu masih di situ tapi kering. Yakni adapun baunya hilang kena angin, tapi tetap najis dan itu dalam mazhab jumhur para ulama. Sebagian ulama mengatakan dan itu mazhab Hanafiyah, bahwa kalau lama kelamaan tanah tadi itu hilang zat najisnya, maka berarti dia menjadi suci. Maka berarti dia itu menjadi suci. Dan pendapat yang kedua ini didukung oleh satu dalil yang sangat kuat. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan kanatil kilabu tabulu wa tuqbil wa tudbir fil masjid fi zaman Rasulillah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anjing itu kelayapan. Ini binatang yang dibahas oleh Rasulullah sebagaimana pada waktu kita kemarin bahas anjing dan kucing. Itu kan dua. Bukan binatang ternak, tapi kelayapan di kota itu dua, kucing sama anjing. Kucing sama anjing. Kucing enggak masalah karena enggak najis. Yang jadi masalah kan anjing karena dia najis. Jadi karena dia najis. Lah, Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada pintunya. Wis ono kusene, ada tempat untuk keluar masuk inilah. Tapi enggak ada pintu. Jadi tapi enggak ada pintu. Karena tempat itu enggak ada pintu, maka kata Abdullah bin Umar, anjing itu sering keluar masuk. Yo kono sapami. Ini anjing itu sering keluar masuk ke masjid, itu kadang-kadang pipis, kadang-kadang apa. Maka tempat yang dilewati anjing itu akan najis. Bagi para ulama yang mengatakan badan anjing itu najis. Tempat yang dikencingi, bagian dari masjid yang dikencingi oleh anjing itu mesti najis. Bagi para ulama yang mengatakan kencingnya anjing itu najis. Dan itu pendapat yang kita kuatkan. Apa kata Abdullah bin Umar? Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Tapi para sahabat enggak guyur apapun ke tempat yang pernah dikencingi oleh anjing tersebut. Menunjukkan kepada kita bahwa di zaman itu para sahabat menganggap pokoknya enggak bekas dan enggak nampak bekasnya atau bekas kemudian hilang dengan sendirinya, maka sudah dianggap suci. Maka sudah dianggap suci. Dan itu kata Hanafiyah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Qayyim dan para ulama-ulama yang lainnya, wallahu alam, yakni bisawab. Tapi madhab pendapat mayoritas para ulama mengatakan itu harus diproses untuk menjadi suci. Lebih hati-hatinya. Jadi lebih hati-hatinya. Kalau ada lantai yang kena pipis anak, itu jangan cuma dilapi sama kain kering terus wis gitu aja. Terus nanti kan hilang-hilang sendiri zat baunya. Ini hilang-hilang sendiri baunya itu dalam madhab Hanafiyah suci. Tapi dalam madhab jumhur tempat itu tetap najis sampai dihilangkan pakai alat pembersih untuk menghilangkan unsur najisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita. Hadis ini menunjukkan kepada kita agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, kasih sayang. Jadi yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, bukan Islam Nusantara. Ini Islam yang rahmatan lil alamin itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ajaran, siapa yang lebih kasih sayang dibandingkan dengan Rasulullah yang semacam tadi? Jadi wong jelas-jelas salah fatal, tipis di dalam masjid. Padahal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan kencing, mengotori masjid dengan ludah itu enggak boleh. Mengotori masjid dengan yakni ingus itu enggak boleh. Yakni dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid itu sudah ada tukang sapunya. Wanita yang sebagai tukang sapu yang wafat meninggal malam-malam yang enggak diberitahukan buat Rasulullah itu kan tukang sapu masjid. Bersih, enggak kotor masjid itu. Meludah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tengah-tengah sholat kepingin meludah, ditahan. Kalau enggak kuat untuk meludah, ludahkan di bajunya. Lebih baik ngotori baju daripada ngotori lantai. Ini kan durung ono tisu sama Rasulullah. Ini durung ono tisu. Jadi ludahkan di baju. Ini ludahkan di baju. Kalau terpaksa diludahkan enggak di baju enggak bisa. Kenapa? Enggak bawa baju. Dia Rasulullah kan agak wong sholat bloter. Ini. Di zaman Rasulullah sallam sholat jamaah enggak pakai baju itu banyak. Normal. Jadi mek pakai sarung, kene niku gak baju apa-apa. Terus arep ludahkan di baju pakai ndi? Mosok ludahkan di awak. Ngono lho. Dalam kondisi itu, ludahkan di kaki, jadi kaki kiri bawah ditutupi dengan kakinya. Ini, ditutupi dengan kakinya. Padahal meludah di zaman Rasulullah SAW itu enggak akan berpengaruh kepada masjid. Kenapa? Masjidnya pasir. Ini begitu ada orang ludah neresep ditutupi pakai pasir hilang dan enggak berbau. Tapi meskipun begitu demi kehormatan masjid dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik mengorbankan kain daripada mengorbankan lantai masjid yang pada waktu itu masih pasir. Risalah keagungan masjid yang sedemikian dahsyatnya sampai-sampai masjid digunakan untuk sesuatu yang hal ayak itu diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid gedodolan haram. Ini masjid dipakai untuk nyari apa? untuk mencari barang hilang diharamkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Keagungan masjid yang demikian tinggi, tapi demi rahmatan lil alamin tadi, sampai orang kencing dibiarin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi kasih sayang beliau kepada orang Arab yang apa tadi, yang awam tadi, yang badui tadi, yang orang gunung tadi, demi menyayangi, menghormati, ya memahami kondisi orang apa ya, orang apa, orang Arab yang semacam tadi tabiatnya, dibiarkan Rasulullah. Bahkan para sahabat yang mengerjakan hukum asal, yaitu melarang orang yang melakukan pengotoran kepada masjid, dilarang oleh Rasulullah. Jangan dilarang. Kasih sayang apa yang melebihi kasih sayang ini? Kebegitu orang zaman sekarang mengatakan Islam Arab itu keras, yang lembutkannya Islam rahmatanil alamin, ini yang lembutkannya Islam Nusantara, ini jauh panggang daripada api. Islam yang seagungnya, Islam yang rahmatanil alamin, adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, Islamnya Rasulullah ada jihad Ustaz, Islamnya Rasulullah ada pembunuhan kalau membunuh kisos, Islamnya Rasulullah ada orang murtad itu dibunuh ya Rasulullah, itu apa rahmatanil alamin? Iya, itu rahmatanil alamin. Kalau jenengan punya anak sakit parah, ini sakit parah, sakitnya itu kata dokter harus dioperasi bedah, yang namanya bedah itu dietetetet, dirobek perutnya, diputus apa itu ususnya, dijahit lagi, apakah tindakan itu kejam ataukah rahmatan lil alamin? Apakah tindakan bedah kepada perutnya bayi, perutnya anak, kemudian nanti ususnya dirobek, dijahit lagi, ini itu tindakan rahmat pada anak ataukah itu tindakan kejam pada anak? Orang yang akalnya sehat itu adalah tindakan rahmat. Itulah jihad, itulah kondisi jihad, itulah kondisi kisos, itulah kondisi jinayah, itulah kondisi hukum-hukum Islam yang kelihatannya kejam. Itu kondisinya semacam itu. Hukum asalnya Islam itu semacam tadi, penuh dengan kasih sayang. Makanya saya nasihatkan para ikhwan, jangan terkecoh dengan tipuan iblis yang mengatasnamakan dengan Islam Nusantara. Islam yang asli yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Penuh dengan rahmatan lil alamin. Tidak ada yang mampu melakukan tindakan semacam itu. Sampai demi perasaan seorang ibu pada bayinya, Rasulullah menyelisihi kodrat asal sholat subuh. Sholat subuhnya Rasulullah kan seharusnya itu yasin sa'rokaat, sofat sa'rokaat, ngono toh. Seharusnya normalnya Rasulullah kalau sholat subuh itu mujadilah satu rakaat, al-hasyr satu rakaat, itu normalnya sekitar 100 ayat tuh sholatnya Rasulullah kalau dua rakaat itu, bahkan sebagian riwayat 100 ayat itu satu rakaat. Al-hijr itu kan 99 ayat, itu tuh satu rakaat. Ya lumayan ya, makanya enggak heran Rasulullah awal sholat itu belum kelihatan apa-apa, selesai sholat itu sudah agak remeng-remeng terang karena sholat itu wow. Suatu ketika masih takbiratul ihram, masih al-fatihah, ono bocah nangis jerit-jerit, nangis. Rasulullah sholatnya cepat pakai kulhu. Ini kulhu air ya, ngono ya. Pakai kulhu sama pakai apa sholat sing pendek. Sujud rukunya pun enggak normal. Biasanya beliau itu lama gitu, tapi dia pendek. Para sahabat itu gede-gede. Selesai sholat Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Enggak biasanya ini jadikan sholat secepat ini, sholat subuh." Rasulullah mengatakan, "Saya itu dari tadi kepingin sholat itu lama, tapi begitu tengah-tengah sholat ada bayi nangis, saya tahu bagaimana gundahnya perasaan sang ibu pada bayinya, maka saya percepat sholat saya demi perasaan ibu pada bayinya." Rahmat apa yang melebihi rahmatnya Rasulullah ini sampai menggeser hukum sholat gara-gara bayi? Imam saya iku ono bayi jebule jere turu terus ayo. Ana pernah marahi santri gara-gara ono bayi jere turu maca Yasin sampai selesai. Masya Allah, santri ini. Ini beliau itu imam badal. Imam aslinya enggak datang gitu ya. Berarti kan sudah lambat. Ya, anda katakan, kau mati. Dek kau mati, ada salah satu ustad nggak bayi. Nangis, jatuh kayaknya itu. Curit-curit, sinewa jatuh. Yasin, astagfirullahaladzim. Yasin, Yasin. Begitu tuh sampai selesai. Rok satu rokaan. Sampai selesai. Nah, ngapain? Selesai sholat amarah itu anak-anak. Selesai sholat amarah itu santri. Ini, antum itu pegang kaidah pokok tapi gak kenal. Ini gak kenal rahmat. Ini, iku jenenge ada orang kecemplung, ada akhwat perempuan kecemplung got. Ahi mas, tolong. Haram menyentuh tangan wanita. Kurang ajar itu orang. Ya, pegang aja tangan wanita itu. Karena keharaman ini jauh lebih rendah dibandingkan keharaman membiarkan wanita itu terjerembab ke dalam tempat yang semacam itu. Ini. Itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita pelajari Islam dengan sempurna, Islam itu tidak ada aturan yang melebihi aturan rahmatan lil alamin bagi manusia. Dibandingkan dengan Islam. Lalu kemudian ada orang-orang zaman sekarang dengan lancangnya mengatakan Islam yang dibawa oleh Muhammad itu Islam yang kasar, keras, dan lunak. Maka ini jadikan Islam yang lain. Ini, wallahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita muamalah ya akhwan dengan orang yang awam itu dibedakan dengan orang yang sudah ngaji lama. Ana nasihatkan ini pada antum, teman-teman yang sudah lama ngaji. Ya. Menghadapi orang-orang ini semacam Arabi ini, bersikaplah kayak sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersikap kayak sikapnya para sahabat. Orang teko-teko taklim ku karo nggawa celana jeans karo rokokan. Ngene. Teko taklim lebihan karo rokokan. Jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Biarkan aja dulu. Ngene, biarkan aja dulu. Ngene, nanti selesainya baru diomongi selembut mungkin. Selembut mungkin. Ngene. Adapun kalau tiba-tiba dikeroyok orang banyak, kurang ajar sampean. Muaya taklim, muaya pengajian, ini rokokan, kembalian naik awal, ini pulang-pulang ke komunitasnya di warung, wah, sing dikatakan TV-TV ku bener, ternyata wong sing tukang jenggotan ibu, teroris, kasar, keras, wes ojo kupis, biarkan dia dengan kondisinya, biarkan dengan kondisinya, sikaplah dengan sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba antum bayangkan pada zaman sekalian, orang Arab Badui tadi. Dan ini salah satu di antara kaidah syariat. Kalau benturan antara masalah maslahat, berarti kan masalah yang lebih besar. Kenapa Rasulullah membiarkan masjid kencing? Rasulullah tidak ingin ada mafsadah muncul yang jauh lebih besar lagi. Apa itu? Kalau orang Arab Badui tadi itu dibiarkan oleh Rasulullah, dimarah-marahi oleh para sahabat, kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama, orang itu karena mau dipukuli lari sambil masih kencing. Jadi akhirnya kencingnya itu kemana-mana, asalnya satu tempat, jadi kemana-mana. Yang kedua, anggaplah begitu dimarah itu langsung diempet, ngeneo. Orang itu jadi sakit. Orang itu jadi sakit. Ini, apapun namanya, dia itu akan langsung ngacir, gak jadi ketemu dengan Rasulullah, pulang. Sampai di rumah, wes gak usah Muhammad-Muhammadan, gak paten. Lawang kencing lu, gak oleh. Kencing lu, gak boleh. Lho kitanya itu lho, kebelet kencing di depan banyak orang, di belakang sepi. Kan wajarnya ya kencing di situ. Iya bener, ngono tau masyarakatnya. Bener, gitu tuh gak boleh. Wis gak usah Muhammad-Muhammadan. Itu yang akan terjadi kalau seandainya itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Maka demi maslahat itu dibiarkan Rasulullah oleh beliau SAW kencing dalam masjid. Dan ini yang sering saya wanti-wanti kepada teman-teman yang sudah lama ngaji, kepada teman-teman yang penampilannya sudah ganti, yang pakaiannya sudah berubah, terhadap ikhwah para jamaah yang masih awal-awal ngaji, yang masih mulai mencium baunya masjid, yang masih mulai ya mampir nih masjid, yang masih mulai dengarkan, rahmatilah mereka sebagaimana rahmatnya Rasulullah kepada orang Arab Badui. Seharusnya mereka itu yang lebih diperhatikan, yang lebih diperhatikan. Sering banyak keluhan pada saya ini, anak itu kepingin ngaji ustaz, tapi begitu di pengajian kondisinya nyopo. Sinten wong saleh kon. Ngene. Terutama ibu-ibu akhwat-akhwat itu. Ngene. Saya itu kepingin lho Ustaz pakai jilbab yang gede ikut pengajian ini sampean gitu. Tapi sampai di situ kondisinya opo, Ustaz? Itu para akhwat-akhwat itu yang kurang ajar. Ngene. Seharusnya kalau ada teman-teman yang baru, wajah-wajah baru, itu yang paling didahulukan. Ini sebagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan mereka. Ingat ya kawan, tugas kita adalah menjadikan orang senang dengan dunia dakwah, menjadikan orang senang dengan dunia syariat. Kata Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah ngomong kepada orang Arab Badui tadi apa? Innama buistum yassirin. Kalian tidak diutus untuk memudahkan urusan orang. Kalian tidak diutus untuk menyusahkan urusan orang. Wallahualam. Ini beberapa faedah singkat yang kita ambil dari hadis yang keluar kali ini karena waktunya sudah mepet. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Bi idznillah subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.